Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ketiga, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Allah akan muliakan orang yang merealisasikan tauhid dengan memasukkannya ke dalam surga tanpa melewati satu hisab, juga tanpa azab sedikit pun, langsung dimasukkan ke dalam surga sebagaimana para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid di sini adalah tasfiyatuhu wa takhlisuhu min syawa'ib syirk wal kufri wal bid'ah wal ma'asi. Membersihkan dan memurnikan tauhid kita dari kotoran-kotoran syirik dan kekufuran, perbuatan-perbuatan bid'ah dan segala macam kemaksiatan. Sebagaimana telah kita jelaskan juga, bukan berarti orang yang mentauhidkan Allah tidak mungkin lagi terjerumus dalam dosa. Namun orang yang mentauhidkan Allah, apabila dia terjerumus dalam dosa, maka dia segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid, mensucikan tauhid kita, membersihkannya dari segala macam kotoran-kotoran syirik dan noda-noda kekafiran, perbuatan-perbuatan bid'ah dan segala kemaksiatan. Dan apabila kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, kita segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Insyaallah taala kita akan membahas dalil yang terakhir di dalam bab ini. Kalau selesai maka berarti kita telah menyelesaikan bab yang ketiga. Berarti tinggal sedikit lagi. Tinggal 64 bab. Dalil yang ketiga, kata penulis rahimahullahu taala, ini sebuah hadis yang cukup panjang, hendaklah kita perhatikan dengan lebih teliti karena pelajarannya sangat banyak dan kita berusaha menghubungkan antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dengan hadis yang telah kita baca. Ini akan membantu kita untuk melakukan tafakkuh, berusaha memahami agama Allah, berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana para ulama berdalil dengan sebuah hadis. Jadi kita perhatikan hadis ini dengan seksama, kemudian kita hubungkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Karena Syekh Shalih Al-Fauzan Habibullah akan menyebutkan kepada kita insyaAllah 23 pelajaran, karena memang hadisnya cukup panjang. Qala rahimahullah, an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman. Sekilas biografi beliau, beliau adalah seorang ulama dari generasi tabi'ut tabi'in Abul Hudail Al-Kufi. Kunyahnya adalah Abul Hudail, berasal dari Kufah, seorang perawi yang fiqah. Beliau wafat pada tahun 136 Hijriah, ketika itu umurnya 93 tahun. Qala, beliau berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah bersama Sa'id bin Jubair. Maksudnya di majlis beliau. Sa'id bin Jubair adalah salah seorang imam besar dari generasi tabi'in, salah seorang murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Dan beliau wafat di umur 90 di tahun 95, ketika itu umurnya belum genap 50 tahun, beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj. Faqala, maka beliau berkata, yaitu Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddal bariha, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Fakultu ana, kata Husain bin Abdurrahman, aku melihat, aku yang melihat. Summa kultu, kemudian aku berkata lagi, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu, ketahuilah ketika itu aku tidak sedang salat, tidak salat tahajud, tidak sedang salat tahajud, melainkan aku disengat oleh kalajengking, makanya aku terbangun sehingga aku pun menyaksikan ada bintang jatuh semalam. Qala fa ma sana'ta, kata Sa'id bin Jubair, apa yang kamu lakukan ketika kamu digigit oleh kalajengking? Kultur taqa itu, aku menjawab, aku minta diruqyah. Inilah jemaah sekalian salah satu pembahasan kita tentang minta ruqyah. Qala fa ma hamalaka ala dhalik, kata Sa'id bin Jubair, apa yang membawamu melakukan itu? Maksudnya apa dalilmu sehingga kamu minta ruqyah? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi, kata Husain bin Abdurrahman, aku menjawab sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi, sekilas biografi beliau, namanya adalah Amir bin Syurahail Al-Hamadani. Lahir di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk juga ulama besar dari generasi tabi'in dan termasuk fuqaha dari kalangan mereka. Wafat di tahun 103 Hijriah. Qala wa ma haddatsakum, kata Sa'id bin Jubair, hadis apa yang dia sampaikan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin Al-Husayn, maka kata Husain bin Abdurrahman, aku menjawab, telah menyampaikan kepada kami Asy-Sya'bi dari Buraidah bin Al-Husayn. Buraidah bin Al-Husayn adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, wafat pada tahun 63 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata. Di sini disebutkan ucapan beliau, namun di hadis yang lain disebutkan bahwasanya ini juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? La ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain atau penyakit yang disebabkan sengatan binatang berbisa. Maksud tidak ada ruqyah di sini, kata para ulama, kata Sulaiman, Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali untuk penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, penyakit ain, atau penyakit yang disebabkan oleh gigitan atau sengatan binatang berbisa. Qala, maka setelah dijawab, itulah hadisku, kenapa aku minta diruqyah. Setelah dijawab seperti itu, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah sangat baik orang yang berhenti sampai pada apa yang dia dengarkan. Maksudnya beliau memuji, bagus apa yang kamu lakukan, kamu mengamalkan sesuai ilmu yang kamu pelajari. Dipuji dulu, walaupun beliau nanti akan menyalahkan kenapa dia minta ruqyah, tapi dipuji dulu karena dia ternyata punya dalil, walaupun dalilnya tidak dipahami dengan pemahaman yang lebih baik. Kemudian beliau mulai meluruskan, walakin haddatsana Ibnu Abbas, kamu sudah sangat baik beramal sesuai ilmu yang kamu ketahui, akan tetapi telah menyampaikan kepada kami sebuah hadis oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas seorang ulama besar dari generasi sahabat yang terkenal, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan pernah didoakan khusus oleh Nabi SAW dengan sebuah doa, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wila, ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir. Maka di kemudian hari Ibnu Abbas dikenal sebagai Al-Bahr, lautan ilmu, dan Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Allah kabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wafat di Taif tahun 68 Hijriah radhiyallahu anhumah. Apa hadis yang beliau sampaikan? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Uridat alayya umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Bagaimana kondisi mereka ketika dibangkitkan? Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahat, maka aku pun melihat seorang nabi bersamanya tidak lebih dari 10 orang. Jadi ada seorang nabi dibangkitkan, pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan, dan seorang nabi pengikutnya hanya 1 orang. Nabi yang lain pengikutnya 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan aku juga melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya seorang pun. Idh rufi'a li sawadun 'azimun fa zanantu annahum ummati, tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang besar, aku pun mengira inilah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, namun dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Fa nadhartu fa idza sawadun 'azimun faqila li hadhihi ummatuka, lalu aku melihat di sisi yang lain ada jumlah yang besar, maksudnya lebih besar dibanding sebelumnya. Maka dikatakanlah kepadaku inilah umatmu. Wa ma hum 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzabin, dan di antara mereka, di antara umatmu tersebut, ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah jemaah sekalian inti pembahasan kita tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, siapa mereka itu. Sumanah ada pada khalaman zilam, tetapi Nabi SAW tidak langsung menerangkan siapa mereka itu. Beliau bangkit kemudian masuk ke rumah beliau, barangkali ada satu hajat. Fakhadun nasu fi ulaika faqala ba'dhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat pun berdiskusi, mereka penasaran siapa sih orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut. Maka sebagian berkata, mungkin mereka itu adalah orang-orang yang bersahabat akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'an wa dzakaru asya'a, dan sebagian lagi berkata, mungkin mereka itu adalah orang-orang yang begitu lahir sudah muslim, lalu dia tidak pernah mempersekutukan Allah sampai mati. Jadi sejak lahir enggak pernah berbuat syirik. Dan mereka menyebutkan pula kemungkinan-kemungkinan yang lain. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka, maka mereka pun mengabarkan apa yang mereka diskusikan, siapakah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladzina la yastarqun, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki 4 sifat. Yang pertama, tidak pernah minta diruqyah. Wala yamtaun, yang kedua, tidak melakukan pengobatan al-kay, pengobatan dengan besi panas. Wala yatatayyarun, yang ketiga, tidak melakukan tatayur atau tidak berbuat syirik. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan yang keempat, mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Inilah 4 sifat mereka. Faqama Uqasha bin Mihsan faqala udullaha ayyaj'alani minhum, lalu berdirilah seorang sahabat yang bernama Uqasha bin Mihsan. Beliau adalah termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam, mengikuti perang Badar, dan beliau mati syahid di perang melawan orang-orang murtad bersama Khalid bin Walid di tahun 12 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Faqal, beliau berkata, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya aku termasuk dalam golongan tersebut yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Qala anta minhum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau bagian dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian berdiri lagi orang yang lain. Faqala udullaha yaj'alani minhum, dia pun berkata, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk bagian dari golongan mereka. Faqala sabaqaka biha Uqasha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Uqasha telah mendahuluimu. Jadi permintaannya ditolak. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya ini Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid menyebutkan 23 pelajaran. 23 pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, fadilatus salaf. Hadis ini menunjukkan keutamaan ulama salaf. Jadi hadis ini berbicara tentang dialog ulama salaf yang sampai pada kesimpulan saling menyampaikan hadis dan apa yang mereka saksikan di kehidupan mereka. Hadis ini menunjukkan keutamaan mereka. Wa anna ma yarawnahu min al-ayati as-samawiyyah la ya'uddunahu 'adatan. Bahwasanya apa yang mereka lihat berupa tanda-tanda di langit, mereka tidak menganggap itu hanya sebuah kebiasaan atau sebuah hal yang alami saja. Tapi ada di situ tanda kekuasaan Allah. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah, bahkan mereka mengetahui bahwasannya itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Dari mana beliau mendapat pelajaran ini? Karena Sa'id bin Jubair bertanya, siapa yang melihat bintang jatuh semalam? Artinya, beliau ingin mengajak kita untuk memperhatikan benda-benda langit itu ada maksud. Bintang jatuh. Kenapa bintang jatuh, jamaah sekalian? Insyaallah taala ada di bab tersendiri pembahasannya, yaitu untuk melempar para malaikat. Afwan, para malaikat melempar setan-setan yang mencuri berita dari langit. Sebagaimana firman Allah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh, kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami jadikan sebagai pelempar-pelempar setan. Insyaallah taala nanti akan datang hadis yang membahas tentang itu di dalam kitab tauhid ini. Iya. Jadi mereka ingin mengajak kita untuk mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian di alam ini. Ini maksud mengapa beliau bertanya siapa yang melihat bintang jatuh semalam, agar orang-orang di majelisnya mengambil pelajaran. Karena memang demikian, jemaah sekalian. Semua yang ada di alam ini terdapat tanda keagungan dan kebesaran Allah. Makanya ulama mengatakan untuk mengenal Allah itu dengan dua cara. Ini pembahasan dalam kitab Thalathatul Usul. Mengenal Allah itu dengan dua cara. Pertama, melalui ayat syar'iyyah. Ayat-ayat syariat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Setiap ayat Al-Quran dan Sunnah, ketika kita pelajari, kita akan sampai pada pengenalan terhadap Allah. Baik yang langsung seperti asma wa sifat, maupun yang tidak langsung, yaitu selain asma wa sifat. Kita akan sampai pada pengenalan terhadap Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan ayat kauniyah. Melihat tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Sebagaimana dikatakan seorang penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Pada segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan Allah itu esa. Setiap kita melihat makhluk, pasti kita dapatkan tanda keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada makhluk tersebut. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hirsus salaf alal ikhlas wa syiddat ibtiadihim anir riya. Hadis ini menunjukkan semangat salaf dalam keikhlasan. Demikian pula usaha keras mereka untuk menjauhi riya. Semangat salaf dalam keikhlasan dan usaha keras mereka untuk menjauhi riya. Dari mana bisa kita petik pelajaran ini? Yaitu dari ucapan Usain bin Abi Rahman, kata beliau, saya ketika itu tidak sedang sholat, tapi saya digigit kalajengking. Kenapa beliau harus mengatakan itu, jemaah sekalian? Karena beliau tidak suka dipuji atas amalan yang beliau kerjakan, sebagaimana beliau juga lebih tidak suka dipuji atas amalan yang tidak beliau kerjakan. Ini dua hal tercela, dua-duanya tercela. Tapi yang kedua lebih tercela. Pertama, orang yang senang dipuji karena amalan yang dia kerjakan, itulah riya. Itulah namanya riya. Mempertontonkan atau memperdengarkan amalan, sum'ah. Sama saja riya sama sum'ah, itu sama hukumnya. Dia pertontonkan atau perdengarkan supaya dipuji orang. Maka ini, jemaah sekalian, merusak amalan seseorang. Allah hanya menerima amalan yang ikhlas. Yang kedua, yang lebih jelek lagi, Dan dua-duanya sifat orang munafik. Riya, suka dipuji atas amalan yang dikerjakan. Yang kedua lebih parah lagi, suka dipuji atas sesuatu yang tidak dia kerjakan. Ini lebih parah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat orang-orang munafik. Dua-duanya mereka punya. Pertama, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Sekedar mereka sekedar ingin memperlihatkan salatnya kepada orang, riya, dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Hati-hati jemaah sekalian, ini tiga sifat salatnya orang munafik. Pertama, malas-malasan. Termasuk yang suka menunda-nunda waktu salat. Ini sifat orang munafik. Yang kedua, riya, tidak ikhlas. Yang ketiga, tidak khusyuk. Mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Kemudian sifat mereka yang kedua, suka juga dipuji atas sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dipuji atas sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Kenapa itu lebih parah jemaah sekalian dibanding riya? Karena dia melakukan dua kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi bima lam yuqta kalabisi thawbai zurin. Orang yang senang dipuji atau membanggakan diri atas sesuatu yang tidak dia miliki seperti orang yang mengenakan dua pakaian kebohongan. Apa dua pakaian kebohongan yang dia pakai? Kedustaan dan kesombongan. Senang dipuji atas sesuatu yang tidak dia kerjakan, maka itu adalah dua pakaian kebohongan, kedustaan, dan dua pakaian kepalsuan, kedustaan dan kesombongan. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita semangat salaf dalam keikhlasan. Pertama, mereka sembunyikan ibadah mereka. Mereka sembunyikan ibadah mereka. Mungkin kalau di masa itu ada Facebook, gak muncul di status. Iya. Gak ada selfie-selfie ketika umroh, ketika kajian, ketika ta'lim, gak ada selfie-selfie. Iya. Kalau di masa itu ada Facebook, ada HP. Yang kedua, mereka singkirkan prasangka mereka sedang ibadah. Mereka singkirkan prasangka. Jangan-jangan orang mengira saya bangun malam lagi ibadah. Kenapa demikian jemaah sekalian? Kenapa beliau khawatir orang akan mengira dia bangun malam untuk ibadah? Karena itu sudah kebiasaan mereka. Itu sudah kebiasaan mereka. Kalau bangun malam bukan untuk melakukan yang sia-sia, main Facebook, nonton sepak bola dan lain-lain, tapi untuk ibadah. Itu sudah kebiasaan. Jadi pasti orang akan mengira, wah dia termasuk yang rajin ibadah. Sebagaimana kebanyakan orang di masa itu. Maka buru-buru beliau jelaskan, enggak, saya enggak sedang ibadah. Saya digigit kalajengking, makanya saya bangun. Subhanallah, ini menunjukkan semangat dalam menjaga keikhlasan dan usaha keras untuk menjauhi riya. Jadi harus ada usaha. Ikhlas itu amalan. Kemudian riya itu dosa. Amalan harus ada usaha, menjauhi dosa juga harus ada usaha. Dan siapa yang berusaha, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, talabul hujjah ala sihatil madhab wa inayatus salaf bid-dalil. Meminta hujjah atas benarnya pendapat serta perhatian salaf terhadap dalil. Ini nomor tiga, tapi dua pelajaran. Pelajaran pertama, minta hujjah, minta dalil. Kalau kita lihat seseorang itu beramal, kita minta dalilnya kalau kita belum tahu. Kita minta dalilnya kalau kita belum tahu. Ini juga pelajaran bagi kita jemaah sekalian. Gak buru-buru menyalahkan. Ini ulimam besar dari generasi tabi'in, murid sahabat Ibnu Abbas. Tapi beliau gak langsung mengatakan kamu salah, padahal beliau sudah tahu salah. Cuman jangan-jangan dia punya dalil yang beliau belum tahu. Makanya beliau tanya, apa dalilmu? Ini juga pelajaran bagi kita. Orang yang beramal itu, dia yang bertanggung jawab untuk mendatangkan dalil. Jangan kalau seseorang itu dipermasalahkan karena dia melakukan satu amalan, lalu dia balik nanya, memang ada dalil yang melarang? Ya. Kata siapa ini bid'ah? Mana dalilnya ini bid'ah? Dia bertanya seperti itu. Sebenarnya seharusnya dialah yang mendatangkan dalil. Karena hukum asal ibadah haram. Haram mengerjakan ibadah kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi pertanyaan, apa dalilnya? Itu pertanyaan salaf. Kok ada sebagian orang sekarang alergi kalau ditanya dalil? Iya. Itu pertanyaan salaf. Apa dalilmu? Kamu minta rukyah. Maka beliau pun menyampaikan dalilnya. Ternyata dalilnya benar, tapi salah, ada kesalahpahaman. Ya, itulah hidup bersama para ulama. Kalau kita salah paham, mereka kemudian mengoreksi. Iya. Ini juga pelajaran. Kalau ada orang salah paham, ada orang salah, kita koreksi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan perhatian salaf terhadap dalil. Jadi beramal harus berdasarkan ilmu. Ilmu itu adalah dalil. Dalil itu maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Dan ini sebuah contoh. Orang punya dalil, tapi pemahamannya salah. Jadi enggak semuanya orang bicara, saya punya ayat, saya beramal berdasarkan hadis, belum tentu dia benar. Walaupun dia katakan saya berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, bisa jadi dia salah paham. Bahkan ada orang yang memang cari-cari ayat dan hadis untuk mendukung kesalahannya. Jadi dia beramal dulu, baru cari dalil. Ini lebih parah lagi. Dia beramal dulu, belum punya dalil, dia amalkan dulu, baru dia cari dalil untuk mendukungnya. Mana yang kira-kira mendukungnya, walaupun harus ditafsir-tafsirkan, semau dia sendiri. Ini berbahaya jemaah sekalian. Kemudian pelajaran yang keempat, masyru'iyatul wukuf indad dalil wal amalu bil ilmi wa anna man amila bima balagahu faqad ahsan. Disyariatkannya seseorang itu berhenti bersama dengan dalil. Ketika ada dalil, dia beramal. Dia amalkan ilmu berdasarkan dalil. Ilmu yang dia miliki dia amalkan. Dan bahwasanya orang yang mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari, maka dia telah melakukan perbuatan yang baik. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang keempat. Kalau ada dalil, kita kerjakan. Kalau tidak, maka tidak kita kerjakan. Kalau sudah punya ilmunya, lakukan. Kalau belum, jangan lakukan. Dan kita gak berdosa. Kenapa kamu gak beramal? Karena saya belum tahu ilmunya. Maka kita tidak berdosa. Bahkan jemaah sekalian, setiap amalan kita kelak di hari kiamat, Allah akan tanyakan. Allah akan tanyakan, apakah amalan kita berdasarkan ilmu atau tidak? Dan yang akan dimintai pertanggungjawaban, yang akan ditanya adalah tiga anggota tubuh kita. Sebagaimana firman Allah, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ula'ika kana anhu mas'ula. Sebelumnya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fu'ada dan hati, kullun ula'ika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ayat ini menunjukkan, kata para ulama, setiap amalan kita Allah akan tanya apakah kita lakukan berdasarkan ilmu atau tidak. Yang ditanya adalah tiga anggota tubuh kita, pendengaran, penglihatan dan hati. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa enggak semuanya anggota tubuh ditanya? Karena tiga anggota tubuh inilah yang kita gunakan untuk menuntut ilmu. Makanya saya heran kalau ada yang tutup mata menuntut ilmu. Ya. Entah dia bisa dapat ilmu atau tidak. Kata Allah, tiga yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan dan hati. Karena tiga anggota tubuh inilah yang kita gunakan untuk menuntut ilmu. Melihat, membaca, mendengar dan memahami dengan hati kita. Ya. Kemudian yang kelima, tablighul ilm bi talattufin wa hikmatin. Subhanallah, ini pelajaran besar. Kata Syekh, menyampaikan ilmu dengan lembut dan hikmah. Walaupun harus menyalahkan. Lihat di sini adab seorang imam besar dari generasi tabi'in, Sa'id bin Jubair. Beliau akan menyalahkan Husain bin Abdurrahman. Tapi bagaimana beliau menyalahkannya? Dipuji terlebih dahulu. Pertama ditanya, dalilmu mana? Setelah dia membawakan dalil, beliau puji. Bagus, kamu beramal sesuai dalil. Akan tetapi kamu salah paham. Beliau pun enggak langsung mengatakan kamu salah. Tapi beliau sampaikan hadis yang bertentangan dengan pemahamannya. Bukan bertentangan dengan hadis sebelumnya, tapi bertentangan dengan pemahaman yang dia pahami. Bukan bertentangan dengan hadis yang dia sampaikan. Tapi cara beliau menyalahkan luar biasa lembutnya. Beliau tidak langsung mengatakan kamu salah, kamu bodoh, kamu sesat. Tapi beliau sampaikan ini hadisnya. Ternyata ketika dia baca hadisnya, dia pun paham bahwa apa yang dia lakukan telah menyelisihi hadis ini, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikianlah jemaah sekalian dalam menyampaikan ilmu dengan kelembutan dan hikmah. Hikmah itu maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita sampaikan ilmu kepada seseorang sesuai dengan kadar mereka, sesuai dengan kadar mereka. Kalau kita bicara dengan teman kita, tentu beda ketika kita bicara dengan orang tua kita. Kalau kita bicara dengan orang biasa, tentu beda kalau kita bicara dengan Pak Kiai, seorang ustaz. Apalagi dia punya pengikut. Kalau kita bicara keras dan kasar kepadanya, maka pertama, dia menolak kebenaran yang kita bawa. Kemudian pengikut-pengikutnya juga ikut menolak kebenaran. Ini bahaya jemaah sekalian. Berarti kitalah menyampaikan kebenaran, tapi sebenarnya kita menyebabkan mereka lari dari kebenaran. Ini bahaya besar. Makanya ulama tidak mengajarkan kita memberi penamaan-penamaan buruk. Wala tanabazu bil alqab. Allah juga memperingatkan kita jangan kalian saling memberi penamaan-penamaan buruk. Ada seorang ustaz, dia mau koreksi salah. Kemudian dia kasih julukan ustaz itu ustaz tusuk sate. Iya. Dan penamaan-penamaan buruk yang lainnya, ini bukan cara salah. Ini bukan ajaran para ulama dan para ustaz ahlu sunnah menjatuhkan pribadi seseorang. Kalau mau kritik-kritik saja pemahamannya, kesesatannya dengan ilmiah, dengan santun, dengan hikmah. Jangan malah kita buat dia dan pengikutnya semakin membenci kebenaran. Padahal menerima kebenaran itu berat. Tapi kita buat lagi tambah berat mereka menerima kebenaran. Jemaah sekalian, Nabi kita diingatkan oleh Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِهِ. Maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Seandainya kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, mereka akan lari meninggalkanmu. Subhanallah, Nabi saja bisa ditinggalkan orang, bisa ditolak dakwahnya gara-gara sikap kerasnya. Kalau seandainya dia bersikap keras, padahal Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama terkenal kejujuran. Enggak pernah berdusta, sekalipun dalam hidup enggak pernah berbohong. Yang kedua, fasih berbicara. Beliau dianugerahkan jawamiul kalim, kalimat-kalimat ringkas, jelas, padat, memiliki makna yang dalam. Yang ketiga, beliau punya mukjizat. Jadi luar biasa, ini sudah kelebihan orang yang menyampaikan dakwah. Tapi kalau beliau punya satu kekurangan saja, kata Allah, orang enggak mau terima dakwahnya, mereka akan lari. Apa itu? Bersikap keras, bersikap kasar. Subhanallah. Ini peringatan bagi kita. Nabi saja Allah ingatkan, kalau kamu bersikap kasar, keras hatimu, maka mereka akan lari meninggalkanmu. Ini yang kelima jemaah sekalian. Yang keenam, ibahatur ruqyah. Hadis ini menunjukkan boleh meruqyah. Bahkan meruqyah itu adalah amal soleh. Meruqyah itu adalah amal soleh. Nabi SAW pernah ditanya tentang ruqyah, maka beliau bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirk. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung syirik. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Ruqyah itu bermanfaat. Maka siapa di antara kalian yang ingin memberi manfaat kepada saudaranya dengan ruqyah, hendaklah dia lakukan. Iya. Ruqyah bermanfaat. Meruqyah itu amal soleh. Tapi jemaah sekalian, hadis ini akan menjelaskan hukum minta ruqyah itu tercela. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kita meruqyah orang itu amal soleh, tapi kita minta ruqyah itu tercela. Sebagaimana akan datang insyaallah taala. Baik. Meruqyah adalah amal soleh, dan nanti insyaallah ada bab khusus, bab yang ke-8, membahas lebih detail tentang ruqyah. Iya. Namun di sini kita dapat satu hukum penting, ruqyah itu boleh, bahkan disyariatkan, dianjurkan meruqyah. asalkan ruqyahnya sesuai syariat. Adapun minta ruqyah itu tercela sebagaimana akan datang penjelasannya di dalam bab ini. Kemudian yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu, membimbing orang yang ingin mengamalkan syariat kepada syariat atau amalan yang lebih afdal. Jadi jemaah sekalian, kalau ada dua amalan, satu lebih afdal, kita bimbing saudara kita untuk melakukan yang lebih afdal. Jangan kita katakan biarlah sudah cukup, yang penting dia tidak menyalahi syariat. Tidak jemaah sekalian. Sebagaimana kita ingin kita mendapatkan yang terbaik dalam amalan agama, seperti itu juga kita ingin saudara kita melakukan yang terbaik. Kecuali kita mungkin melihat nanti kalau dia diajak melakukan yang lebih baik, mungkin dia merasa berat, maka kita tunda. Tapi kalau kita lihat dia semangat, kita ajak dia melakukan yang lebih baik, tinggalkan yang kurang afdol. Ya. Yang kedelapan, fadilatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, haitsu uridat alaihi umam. Keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menampakkan umat-umat kepada beliau. Yaitu Allah tampakkan bagaimana umat-umat dibangkitkan, bahwa setiap umat akan dibangkitkan bersama nabi yang dia ikuti. Setiap umat akan dibangkitkan bersama nabi yang sudah yang dia ikuti. Ini juga sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau adalah yang paling banyak pengikutnya. Sementara ada nabi pengikutnya enggak lebih dari 10, ada yang cuma 1, ada yang 2, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Hanya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini beliau melihat dalam mimpi, ada yang mengatakan ini beliau lihat ketika perjalanan Isra Mi'raj. Kata Syekh Nusaymin rahimahullah, perbedaan tersebut tidak terlalu penting, karena dua-duanya adalah wahyu. Seandainya Nabi melihat dalam mimpi, itu juga wahyu. Beliau melihat ketika Isra Mi'raj, itu juga wahyu di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kesembilan, annal anbiya mutafawituna fi adadi atba'ihim, bahwasanya para nabi itu bertingkat-tingkat dalam jumlah pengikut mereka, berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan jemaah sekalian, memperbanyak pengikut termasuk yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang dibanggakan kelak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pengikut beliau banyak. Makanya apa yang beliau suruh kepada kita supaya beliau banyak pengikutnya? Apa yang beliau suruh? Memperbanyak keturunan. Sebelumnya mencari istri yang subur kandungannya. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, maukah kalian aku kabarkan istri-istri kalian penghuni surga? Kullu wadudin waludin, mereka itu adalah setiap wanita yang penyayang kepada suaminya dan subur kandungannya. Inilah istri calon penghuni surga. Ya, bukan berarti yang mandul gak masuk surga, tapi dia ingin banyak keturunan. Kemudian ada lagi sifatnya dalam lanjutan hadis, kata Nabi SAW, idza ghadiba aw ghadiba zawjuha aw si'at ilaiha, kalau wanita ini, wanita calon penghuni surga ini, di dunia dia sifatnya adalah kalau dia lagi marah, marah sama suaminya, atau suaminya yang marah, atau dia diperlakukan buruk oleh suaminya, dia diperlakukan buruk oleh suaminya habis waktu isya ya. Ya, apa yang dia lakukan ketika diperlakukan buruk oleh suaminya? Insyaallah lanjut setelah isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pembahasan dalil yang ketiga dari bab yang ketiga, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala 'adabin. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hadis yang panjang yang berbicara tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Syekh Shalal Fauzan menjelaskan 23 pelajaran. Kita masih pada penjelasan pelajaran yang ke-9, bahwasanya para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam berbeda-beda bertingkat-tingkat jumlah pengikut mereka. Dan ini adalah hal yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang paling banyak pengikutnya. Beliau ingin beliaulah yang paling banyak pengikutnya sehingga beliau menganjurkan kita untuk menikahi wanita yang penyayang lagi subur kandungannya. Bahkan beliau menjelaskan inilah salah satu ciri wanita ahli surga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahli al-jannah, kullu waludin waludin idza ghadibat aw ghadiba zawjuha aw usi'a ilaiha." Maukah kalian aku kabarkan seorang wanita penghuni surga atau istri-istri kalian yang akan menemani kalian di surga? Itulah setiap istri yang penyayang lagi subur kandungannya. Dan sifat istri ini, sifat lainnya, kata Nabi SAW, apabila dia marah atau suaminya yang marah, jika dia marah kepada suaminya atau suaminya yang lagi marah, atau dia diperlakukan buruk oleh suaminya, qalat hadhihi yadi fi yadi la attahilu bi ghamdin hatta tarda, maka dia datang kepada suaminya dengan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya seraya dia berkata, wahai suamiku, inilah tanganku di tanganmu, mataku tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Jadi dia mengalah. Apakah dalam kondisinya dia lagi marah atau suaminya yang marah atau suaminya yang berbuat buruk kepadanya, maka dia selalu mengalah dan dia membujuk suaminya supaya mereda amarahnya. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul waluda liwaluda fa inni mukaffiru bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang kepada suami dan subur kandungannya, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita kebanggaan Rasulullah SAW itu bukan semata-mata karena kuantitasnya, melainkan karena kualitas. Karena kualitas artinya jangan sekedar banyak anak, tetapi banyak anak dan kita didik, kita usahakan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agamanya, menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah umat yang akan dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Adapun umat yang tidak mentauhidkan Allah, tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kebanggaan apapun pada mereka. Kita masuk pelajaran yang ke-10. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Ar-raddu 'ala man ihtajja bil aktsar wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihi." Di dalam hadis ini terkandung bantahan terhadap orang yang berhujjah, berargumentasi, berdalil dengan kebanyakan orang, dan dia mengira bahwasannya kebenaran itu hanyalah milik orang banyak atau milik mayoritas. Inilah jemaah sekalian termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita pendapat banyak orang belum tentu benar. Pendapat banyak orang belum tentu benar. Buktinya apa? Seorang nabi diutus kepada satu umat yang besar, pengikutnya enggak lebih dari 10 orang. Jadi kalau dia bikin kajian, yang datang kajian enggak lebih dari 10 orang. Di satu negeri dia diutus. Apakah kemudian kita katakan karena pengikutnya sedikit berarti dia salah? Padahal dia seorang nabi yang maksum. Allah langsung yang mengangkat dia sebagai seorang da'i yang mengajak kepada Allah, seorang ustaz yang mengajar kepada umat. Allah langsung yang mengangkat, enggak mungkin dia salah, dia pasti benar. Begitu pula jemaah sekalian, orang yang dihadiri kajiannya oleh banyak orang belum tentu apa yang dia sampaikan benar. Hadis ini adalah buktinya. Seorang nabi sedikit pengikutnya, tetapi jelas dia berada di atas kebenaran. Yang banyak pengikutnya belum tentu berada di atas kebenaran. Kebenaran itu diukur oleh dalil. dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itulah kebenaran. Bahkan jemaah sekalian, bisa jadi dikenal kesesatannya, penyimpangannya. Kenapa? Karena banyak pengikutnya. Kadang-kadang seperti itu kondisinya. Kenapa? Dia terindikasi sesat, pengikutnya banyak. Ya. Karena dia yang penting jemaah senang. Ya. Sehingga pengikutnya banyak. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi, apa kata Allah? Mayoritas manusia tersesat. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Mayoritasnya sesat. Oleh karena itu, kebenaran tidak boleh diukur dengan suara mayoritas. Apalagi sampai berani mengatakan suara rakyat, suara mayoritas rakyat adalah suara Tuhan. Na'udzubillah. Ini pemahaman kufur, pemahaman keliru. Kalau syariat harus ditentukan oleh suara mayoritas. Kalau mereka setuju, berarti syariat itu diterima. Kalau mereka tidak setuju, syariat itu ditolak. Maka jemaah sekalian, hadis ini membuktikan kepada kita, tidak boleh kita berhujjah dengan kebanyakan orang. Berarti kalau satu amalan, kenapa dia benar? Karena banyak orang melakukan. Di berbagai negeri banyak orang melakukan. Contohnya sebuah perayaan, perayaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tapi orang-orang menganggap benar. Kenapa? Di mana-mana orang merayakan, di mana-mana orang melakukannya, banyak orang melakukannya, berarti benar. Ini cara pendalilan yang keliru. Bisa jadi karena banyak orang yang melakukan, justru itulah menunjukkan atau mengindikasikan itu amalan yang sesat. Kenapa? Banyak orang lakukan. Banyak orang lakukan mengindikasikan amalan yang sesat, karena Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam hadis ini juga terkandung hiburan bagi orang-orang yang beriman. Walaupun sedikit pengikutnya, sedikitnya mengamalkan sunnah, tetapi itu bukan sebuah petunjuk atau sebuah indikasi bahwa amalan itu sesat. Amalan itu haruslah berdasarkan Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah petunjuk kebenaran, itulah indikasi kebenaran, bukan sedikit atau banyak pengikut. Kemudian yang ke-11, annal wajibat tiba'ul haq wa in qalla ahluhu, bahwasanya yang wajib adalah mengikuti kebenaran meskipun pengikutnya sedikit. Ini Syekh menekankan lagi, yang wajib bagi kita mengikuti kebenaran walaupun sedikit orang yang mengamalkan kebenaran itu. Bahkan jemaah sekalian, itu sudah merupakan sunnatullah, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing, karena sedikit yang mengamalkan, makanya terasing. Dan akan kembali terasing sebagaimana dia datang. Islam awalnya terasing, sedikit, kemudian makin banyak, sampai manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Lalu pada akhirnya kata Nabi SAW, akan kembali terasing. Orang yang mengamalkan Islam terlihat asing, terlihat aneh. Kenapa? Karena sedikit yang mengamalkannya. Fatuba lil ghuraba. Namun Nabi SAW mengatakan, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut karena mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang ke-12, fadilatu Musa alaihi salam wa qaumihi. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan pengikut beliau. Nabi Musa termasuk nabi yang paling banyak pengikutnya, dan pengikut beliau yang setia akan dibangkitkan bersama beliau. Ini juga jemaah sekalian pelajaran penting. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, seseorang mencintai satu kaum, tetapi dia tidak bisa bergabung dengan mereka. Maksudnya amalannya enggak seperti mereka. tapi dia mencintai mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Maka Anas berkata, "Aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, meskipun amalanku tidak seperti mereka." Maka aku senang sekali dengan kalimat ini. Kita akan dibangkitkan bersama yang kita cintai. Tapi bukan sekedar cinta mengaku-ngaku, harus berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dibangkitkan bersama beliau. Oleh karena itu, apabila kita mengikuti selain beliau, apalagi yang diikuti oleh adalah orang-orang kafir, naudzubillah, kita terancam dibangkitkan bersama mereka. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini dikatakan Nabi Musa alaihissalam pengikutnya banyak. Walaupun yang menentang beliau sebenarnya lebih banyak lagi. Karena Nabi SAW mengatakan umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani menjadi 72 golongan. Umat Islam menjadi 73 golongan. Semua ini masing-masing satu saja yang selamat. Maka yang benar-benar mengikuti Nabi Musa alaihissalam hanya satu golongan. Jadi mayoritas mereka itu tersesat. Walaupun Nabi Musa pengikutnya banyak, tapi mayoritas umat yang seharusnya mengikuti Nabi Musa itu tidak mengikuti beliau. Ya. Jadi sedikit pengikut kebenaran dari masa ke masa. Kemudian yang ke-13, fadilatu hadhil ummah wa annahum aktsarul ummi ittiba'an linabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan keutamaan umat Islam dan bahwasanya umat Islam adalah umat terbanyak di dalam mengikuti nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hadis ini menunjukkan keutamaan kita sebagai umat Islam, kitalah umat terbanyak pengikut terhadap nabi kita. Tapi sama juga jemaah sekalian, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan yang tidak mengikuti beliau, padahal seharusnya mereka mengikuti beliau, itu jauh lebih banyak. Secara jelas saja bisa kita lihat sekarang umat Islam kurang lebih 1 miliar. Sementara penduduk dunia ada kurang lebih 6 miliar. Berarti lebih banyak yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam, padahal mereka semuanya harus masuk Islam. Nabi Muhammad SAW diutus untuk mereka semuanya. Yang sudah masuk Islam pun belum tentu benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Itu masih terbagi menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat, kata Nabi SAW, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi walaupun hadis ini mengatakan Nabi Muhammad SAW yang paling banyak pengikutnya, namun orang-orang yang seharusnya mengikuti beliau kemudian menentang beliau itu jauh lebih banyak. Akan tetapi hadis ini jelas menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dari dua sisi. Dari sisi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Kualitasnya, kata Nabi SAW, ada di antara mereka 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan juga jemaah sekalian, kita umat yang pertama akan masuk surga di hari kiamat kelak. Ini juga menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam. Semoga kita semuanya termasuk penghuni surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ke-14, fadilatut tahqiqit tauhid wa tawabihi. Inilah inti pelajaran hadis ini, yaitu keutamaan merealisasikan tauhid atau mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya dan pahalanya yang sangat besar. Apa keutamaannya? Apa balasan pahalanya? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Bagaimana cara merealisasikan tauhid? Yaitu dengan memiliki 4 sifat yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama, tidak minta ruqyah. Pertama, tidak minta ruqyah. Nanti kita jelaskan lebih detail di poin ke-18. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan al-kai. Yang ketiga, tidak melakukan tatayur atau tidak berbuat syirik. Ini juga ada babnya tersendiri tentang tatayur, takut sial. Ini adalah syirik. Kemudian yang keempat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 sifat orang yang mengamalkan tauhid, orang yang beriman kepada Allah, barang siapa yang mengamalkannya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian yang ke-15, ibahatul munadharati fil ilmi wal mubahatati fi nususi syar'i lil istifadah wa idharil haqq. Bolehnya berdiskusi dalam ilmu, mendiskusikan ilmu dan membahas nas-nas syariat untuk memetik pelajaran darinya dan menampakkan kebenaran. Ini boleh dan disyariatkan sebagaimana dilakukan ulama salaf dahulu. Jadi ini dialog antara Sa'id bin Jubair, seorang guru dari generasi tabi'in, dan murid beliau Husain bin Abdurrahman yang berasal dari generasi tabi'ut tabi'in. Mereka berdialog, masing-masing memaparkan hadisnya, kemudian mereka membahas untuk sampai kepada kebenaran, bisa memetik pelajaran. Jadi itu tujuannya membahas, berdiskusi, bukan untuk malah menolak kebenaran. Ada orang senang berdiskusi, senang berdialog, tapi jadinya apa? Debat kusir. Sudah jelas kebenaran, dia menolak. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadla." Tidak tersesat satu kaum setelah mereka mendapatkan petunjuk kecuali karena mereka suka berdebat. Adapun diskusi ilmiah, menyampaikan hadis, subhanallah, kita lihat tadi, dialog. Enggak ada bantah-bantahan, menyampaikan hadis sudah terima. Itu hadis Nabi SAW. Kalau ada kesalahpahaman, diluruskan. Diluruskan dengan ilmiah, dengan kelembutan, dengan cara yang santun. Pelajaran yang ke-16, umku ilmi salaf lima'rifatihim annal mazkurina fil hadith lam yananu hadhihi al manzilata illa bi amalin. Hadis ini menunjukkan kedalaman ilmu ulama salaf dahulu, khususnya para sahabat, karena mereka tahu bahwasannya orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu yang akan mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, tidaklah mereka menggapai kedudukan tersebut kecuali dengan satu amalan. Makanya mereka penasaran, amalan apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka bisa sampai kepada derajat tersebut. Ada yang mengatakan mungkin mereka itu adalah orang-orang yang bersahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan mungkin mereka itu begitu lahir sudah muslim, kemudian tidak pernah mempersekutukan Allah. Jadi dia lahir dari keluarga muslim, sampai mati dia tidak pernah berbuat syirik. Dan mereka sebutkan amalan-amalan lain. Ini menunjukkan mereka memahami orang tidak akan mencapai derajat yang tinggi kecuali dengan usaha, yaitu beramal soleh, amalan yang ikhlas, dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kedalaman ilmu, bahwasanya menggapai derajat di sisi Allah, masuk surga harus dengan beramal. Walaupun jemaah sekalian, kita tidak akan masuk surga semata karena amalan kita. Namun kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Akan tetapi menggapai kasih sayang Allah tidak mungkin tanpa beramal. Kemudian yang ke-17, hirsus salaf alal khairi wal munafasati alal amal salihah. Semangat salaf dalam kebaikan dan berlomba-lomba untuk beramal soleh. Semangat salaf dalam kebaikan dan berlomba-lomba untuk beramal soleh. Dari mana bisa dipetik pelajaran ini? Yaitu ketika Nabi SAW menyampaikan ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, langsung sahabat Uqasha bin Mihsan radhiyallahu anhu berdiri minta didoakan oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk bagian dari mereka. Ini menunjukkan semangat dan usaha untuk beramal soleh. Iya. Juga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang mereka miliki? Kemudian mereka kabarkan terlebih dahulu apa yang mereka diskusikan. Mereka ingin Nabi SAW mengajarkan kepada mereka amalan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini. Mereka tanya untuk kemudian mereka amalkan. Ini menunjukkan semangat dalam mengamalkan kebaikan dan berlomba-lomba di dalamnya. Yang ke-18, anna tarkar ruqyati wal kayyi min tahqiqi tauhid. Inilah salah satu pelajaran penting yang harus kita pahami, bahwasannya meninggalkan ruqyah dan pengobatan al-kayy termasuk merealisasikan tauhid, termasuk cara kita untuk merealisasikan tauhid. Maksud beliau meninggalkan ruqyah artinya tidak minta ruqyah ketika sakit. Adapun meruqyah malah itu amal soleh, sebagaimana pada poin ke-6, ruqyah itu boleh bahkan termasuk amal soleh. Kalau kita meruqyah, yang tercela adalah minta ruqyah. Tapi jemaah sekalian, ruqyah itu kan ada dua, ruqyah yang dibolehkan dan ruqyah yang terlarang. Apakah larangan minta ruqyah di sini mencakup dua-duanya atau hanya ruqyah yang terlarang? Jawabannya mencakup dua-duanya. Terlarang. Tidak boleh kita minta ruqyah kedua-duanya, baik ruqyah yang sesuai syariat maupun ruqyah yang tidak sesuai syariat. Dua-duanya enggak boleh kita minta. cuman hukumnya berbeda. Kalau minta ruqyah yang tidak sesuai syariat, hukumnya haram, bahkan bisa jadi syirik kalau mengandung kesyirikan. Namun ruqyah yang sesuai syariat, memintanya adalah makruh, tidak sampai haram. Kenapa makruh jamaah sekalian? Karena kata para ulama, ketika kita minta ruqyah kepada seseorang, sedikit banyak atau akan membuka pintu kita bergantung kepada orang lain, tidak lagi bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun bergantung kepada orang lain. Inilah bahayanya. Makanya jemaah sekalian, barangkali ini adalah hikmahnya mengapa dulu para sahabat yang doanya makbul, doanya makbul sekalipun seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan umumnya para sahabat, namun tidak ada yang dikenal berprofesi sebagai tukang ruqyah, dijadikan sebagai profesinya. Karena jangan sampai orang bergantung kepadanya. Tidak ada sahabat yang dikenal seperti itu. Demikian pula ulama salaf yang lain, sampai ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah di masa kita ini, belum pernah kita dengarkan ada ulama kita profesinya tukang ruqyah atau membuka klinik ruqyah. Tidak ada. Di samping itu tidak ada contoh dari ulama salaf dan ulama ahlu sunnah yang hidup di masa ini. Juga jemaah sekalian, bahayanya sangat besar di masyarakat. Apa itu? Orang akan jadi bergantung kepada para tukang ruqyah ini. Bahkan lebih dari itu, sebagaimana kata Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama kita pengajar di Masjid Nabawi, beliau mengatakan, kalau pintu ini dibuka, yaitu diberikan izin atau dijadikan apa namanya klinik-klinik ruqyah, maka itu akan membuka fitnah. Fitnah khususnya lagi bagi orang-orang awam. Orang-orang awam nanti akan memandang para peruqyah di klinik-klinik ruqyah itu layaknya seperti dukun. Dan itu ternyata jemaah sekalian bukan lagi sebuah kekhawatiran, melainkan sudah terjadi. Ada orang-orang yang awam, dia menganggap ruqyah, orang yang meruqyah itu sudah seperti dukun. Seakan-akan dia punya kemampuan khusus untuk meruqyah. Padahal ruqyah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus orang-orang khusus yang punya kepandaian untuk meruqyah saja. Ruqyah itu ibadah, semua orang bisa dan mudah dilakukan. Mudah dilakukan, enggak perlu ada pelatihan berjam-jam, apalagi berhari-hari sampai ada level-levelnya. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengeluhkan sakitnya, maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya untuk meruqyah dirinya sendiri. Ini yang dilakukan Nabi. Ini yang dilakukan Nabi SAW kepadanya. Kata Nabi SAW, letakkan tanganmu di tempat yang sakit, yaitu di dadanya. Kemudian baca Bismillah 3 kali. Lalu Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu baca 7 kali. A'udhu billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari aku berlindung kepada Allah dan dengan kemampuannya atau kekuasaannya dari keburukan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan ini. 7 kali dibaca. Sudah, selesai. Begitu saja meruqyahnya. Meruqyah diri sendiri yang diajarkan Nabi SAW kepada salah seorang sahabat. Kadang Nabi SAW datang menjenguk seseorang, langsung beliau ruqyah dengan sebuah doa yang pendek, enggak sulit, enggak panjang-panjang. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakitnya. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Sudah selesai. Enggak sulit meruqyah itu. Boleh kita tiup setelah meruqyah, itu juga bagus. Kita baca misalkan Al-Fatihah. Al-Fatihah yang paling bagus untuk meruqyah, salah satunya adalah membaca Al-Fatihah atau ayat kursi atau Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya sampai selesai dibaca. Iya. Jadi mudah. Kemudian ditiupkan. Enggak perlu kita ke klinik ruqyah. Enggak perlu kita minta ruqyah orang lain. Ruqyah diri kita sendiri. Ada keluarga kita sakit, ruqyah mereka. Dengan itu kita akan semakin bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada mereka. Tidak bersandar kepada para peruqyah tersebut. Jadi jemaah sekalian, tercela minta ruqyah, baik ruqyah yang diharamkan syariat maupun ruqyah yang dibolehkan syariat. Orang yang meminta ruqyah, dia tidak akan termasuk di dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan pengobatan al-kai. Al-kai ini pengobatan dengan besi panas. Ini juga hukumnya makruh. Jamaah sekalian, kenapa orang yang tidak minta ruqyah dan orang yang tidak melakukan pengobatan al-kai menggapai kedudukan yang tinggi ini? Karena walaupun mereka sakit, mereka tidak melakukan pengobatan yang makruh, apalagi yang haram. Padahal makruh, enggak berdosa mereka kalau melakukannya. Tapi mereka tinggalkan. Kenapa mereka tinggalkan, jemaah sekalian? Karena kuatnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hanya mau mencari pengobatan yang mubah saja, tidak mau yang makruh. Walaupun jemaah sekalian, khusus untuk al-kai, apabila sakitnya sangat parah, artinya kondisinya darurat, maka hukumnya menjadi mubah untuk pengobatan al-kai. Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan demikian. Ya, di antaranya di dalam hadis sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay bin Ka'b tabiban faqata'a lahu irqan wa kawwahu. Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang sakit parah, yaitu Ubay bin Ka'ab, beliau mengutus seorang dokter untuk melakukan pengobatan al-kai kepadanya, ya, dengan proses-proses yang dipahami oleh dokter tersebut. Dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan kalau sakitnya parah, kondisinya darurat, untuk pengobatan al-kai itu dibolehkan sampai pada tingkat mubah. Namun pada asalnya itu makruh. Baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang ke-19, talabud du'a minal fadil fi hayatihi. Dibolehkan minta doanya orang yang mulia dalam kehidupannya. Maksudnya ketika dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, tidak boleh lagi kita minta doa kepadanya. Inilah yang diamalkan para sahabat. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat sering datang minta didoakan. Sering sekali minta didoakan Nabi SAW. Siapa yang tidak mau didoakan oleh Rasulullah SAW? Tetapi jemaah sekalian, setelah beliau wafat, tidak seorang pun sahabat yang tercatat dalam riwayat yang sahih pernah datang ke kuburan beliau ataupun di selain kuburan beliau lalu berdoa kepada beliau. Walaupun dengan niat supaya doanya diteruskan kepada Allah, enggak pernah. Sahabat enggak pernah melakukan itu. Hanya ketika beliau masih hidup saja, mereka datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Jadi itu datang langsung, bukan seperti kita berdoa kepada Allah. Kita misalkan habis sholat, entah Nabi ada di mana, kemudian kita mohon kepada beliau seperti berdoa kepada Allah. Bukan seperti itu. Tapi mereka datang langsung minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi di sini ada 3 syarat boleh minta didoakan. Pertama orang soleh. Jangan minta kepada dukun. Ya, jangan minta didoakan kepada dukun, karena dia akan berdoa kepada setan-setannya, bukan kepada Allah. Yang kedua, dia masih hidup. Kalau sudah mati, maka tidak dibolehkan, bahkan itu adalah syirik. Kemudian yang ketiga, kita sampaikan kepadanya. Bukan seperti kita berdoa kepada Allah, tapi kita sampaikan kepadanya. Apakah langsung atau melalui perantaraan seperti surat dan lain-lain. Jadi ini 3 syarat dibolehkan. Ya. Karena doa adalah ibadah. Kalau kita berdoa kepada orang yang sudah mati, sama saja kita beribadah kepadanya. Maka itu adalah syirik. InsyaAllah akan datang bab khusus membahas lebih detail tentang doa. Pelajaran yang ke-20. Alamun min alami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini padanya terdapat salah satu tanda kenabian. Tanda bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang nabi. Apa itu? Haitsu akhbara anna Uqasyah bin Mihsan min as-sab'ina alladziina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala 'adzabin. Yaitu ketika beliau mengabarkan bahwasanya Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu termasuk 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Buktinya apa? Faqutila syahidan fi hurubi Riddah radhiyallahu anhu. Beliau terbunuh mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang murtad bersama Khalid bin Walid, semoga Allah meridhai beliau. Juga ada tanda lain. Ada tanda lain yang menunjukkan beliau seorang nabi. Apa itu? Beliau Allah perlihatkan masa depan di akhirat. Masa depan itu perkara gaib. Dan Allah mengatakan, "Alimul ghaibi, fala yudhiru 'ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin." Allah yang Maha mengetahui perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali sebagian Allah tampakkan kepada para rasul yang telah Allah ridhoi. Di sini Nabi SAW mengabarkan kepada kita kejadian masa depan, bagaimana para nabi dan umatnya dibangkitkan, dan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan ada seorang sahabat masuk dalam golongan mereka, yaitu Uqasa bin Mihsan. Ini semuanya berita tentang perkara gaib. Tidak mungkin beliau tahu kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-21, fadilatu Uqasa bin Mihsan radhiyallahu anhu. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Uqasa bin Mihsan, semoga Allah meridai beliau. Apa keutamaannya? Sudah dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ini mungkin sahabat Uqasa, orang jarang mendengarkan namanya. Yang sering terdengar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sudah dijamin masuk surga. Ternyata ada selain 4 sahabat dan selain 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ada juga nama-nama lain yang sudah dipastikan oleh Nabi SAW. Maka bagaimana mungkin kalau ada yang mengatakan Nabi belum dijamin masuk surga? Sahabatnya saja sudah dijamin masuk surga. Bagaimana mungkin nabinya tidak dijamin masuk surga? Anak-anak SD hafal, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan al-kautsar kepada wahai Muhammad. Apa itu al-kautsar? Sungai di surga. Sudah Allah janjikan. Jadi bukan sekedar masuk surga, tapi ada nikmat khusus namanya al-kautsar, sungai yang indah di surga dan sangat nikmat airnya apabila kita meminumnya. Iya. Jadi ini keutamaan sahabat yang mulia Uqasa bin Mihsan. Dan jemaah sekalian, kalau ada dalil-dalil seperti ini yang sudah jelas dia masuk surga, maka kita pastikan dia masuk surga. Kita pastikan dia masuk surga. Tapi kalau tidak ada dalil secara khusus Nabi SAW mengatakan dia masuk surga, enggak boleh kita pastikan seseorang masuk surga. Contohnya kita lihat ada orang yang masya Allah rajin sholat, rajin kajian, rajin ibadah, enggak boleh kita katakan kamu pasti masuk surga. Kenapa? Enggak ada dalil secara khusus untuk dia. Lagi pula kita enggak tahu apakah dia istiqamah sampai akhir hayatnya atau tidak. Tentu kita berharap dia istiqamah, tapi tetap kita juga masih ada kekhawatiran. Sebab hati itu di tangan Allah, Allah bolak-balik sesuai kehendaknya. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik." Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku dalam agama. Sama dengan orang kafir. Kita lihat dia kafir, kurang ajar, zalim, enggak boleh kita katakan kamu pasti masuk neraka. Bisa jadi dia dapat hidayah. Bisa jadi dia dapat hidayah. Pelajaran yang ke-22, istimalul ma'arif wa husnul khuluqi sallallahu alaihi wasallam, haitsu lam yaqul ar-rajul al-akhar lasta minhum. Menggunakan kalimat sindiran. Kalimat yang sindiran tapi maksudnya tidak menyakiti. Kalimat sindiran yang tidak menyakiti. Dan juga hadis ini menunjukkan baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menggunakan kalimat sindiran, kalimat tidak menyakiti kepada seseorang yang juga minta berdoa, minta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Uqasa minta didoakan, orang ini juga minta didoakan. "Ya Rasulullah, doakan saya agar termasuk ke dalam 70 ribu orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya, "Kamu enggak pantas. Kamu tidak termasuk mereka." Tapi Nabi pakai sebuah kalimat yang tidak menyakiti dia. Sabaqaka bi Uqasa. Uqasa sudah mendahului. Ini menunjukkan kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidak berhak, Nabi sallallahu tidak mengucapkan kata-kata yang membuat dia sedih atau membuat dia tersinggung atau sakit hati. "Kamu enggak pantas minta didoakan." Nabi SAW tidak mengatakan demikian. Padahal dia tidak pantas didoakan. Walaupun ulama mengatakan ini ada dua kemungkinan. Kenapa Nabi SAW tidak mendoakan? Kemungkinan yang pertama, dia memang enggak pantas didoakan. Bisa jadi dia orang munafik. Karena banyak orang munafik dulu terlihat beriman. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kata para ulama, Nabi SAW ingin menutup pintu. Kalau satu ini minta, yang lain minta, sehingga orang yang enggak berhak semuanya minta. Maka dari itu, pelajaran yang terakhir terkait dengan ini, pelajaran ke-23 kata Syekh, saddud dara'i, menutup pintu. Menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan jelek. Li'alla yakuma man laysa ahlan fayuraddu. Agar orang yang tidak pantas untuk meminta, minta masuk, minta didoakan agar masuk dalam surga, itu kemudian didoakan oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW menolak. Maka di sini ada pelajaran saddud dara'i. Hendaklah kita menutup pintu. Setiap pintu yang mengantarkan kepada kejelekan harus kita tutup, jangan dibuka. Jangan dibuka. Iya. Harus kita tutup, jangan dibuka. Karena semua yang mengantarkan kepada yang haram, hukumnya juga haram. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita selesai dalam penjelasan ringkas hadis yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Saya persilakan. Cukup insyaallah. Bagaimana mengajak saudara kita hijrah secara total dan mengajak mereka mencintai sunnah secara keseluruhan? Karena saudara saya sudah mengaji sunnah tetapi masih suka bermaksiat seperti mendengarkan musik dan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Apakah dikatakan orang tersebut belum mendapat hidayah dari Allah? Jemaah sekalian, pertanyaan ini bagaimana cara mendakwahkan? Bagaimana cara berdakwah? InsyaAllah ta'ala di bab yang kelima kita bahas lebih detail. Tapi dakwah itu sebenarnya intinya satu, yaitu menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu yang sudah kita ketahui. Apa itu ilmu? Ilmu itu Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Kalau begitu gak usah tanya, hafal. Iya. Hafalkan itu ayat dan hadis untuk disampaikan. Coba kalau antum datang kepadanya, ya akhi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Kan jadi meyakinkan betul, ini enggak main-main ini orang, ya. Apalagi kalau kita tambahkan penjelasan. Imam Syafi'i berkata, ya. Atau paling tidak ulama kontemporer, Syekh Shalih Fauzan mengatakan. Itulah dakwah. Kalau begitu, kita harus belajar, hafalkan apa yang hendak kita sampaikan. Kalau enggak hafal ya sudah, kasih saja bukunya. Ya, dibaca sendiri. Ya. Ada semua di situ. Ya. Sampaikan ilmu yang kita ketahui. Itulah dakwah. Yang lain-lain itu hanya penunjang suksesnya dakwah, tapi penunjang juga penting. Contohnya apa? Akhlak yang mulia. Berbuat baik kepada dia. Ta'liful qulub, ikat hatinya dengan perbuatan baik. Ya. Sampaikan dengan kelembutan. Doakan dia. Ajak ke majelis ilmu. Ya. Ini juga penting, ajak ke majelis ilmu. Kadang kita sampaikan sendiri, dia kurang yakin atau enggak paham atau masih susah menerima. Ketika dia hadir di majelis ilmu, dia makin paham. Ya. Jadi intinya dakwah menyampaikan ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lainnya itu hanya metode, hanya pelengkap walaupun juga penting. Tapi intinya adalah menyampaikan ilmu. InsyaAllah lebih detail kita bahas di bab yang kelima. Apakah dia belum mendapatkan hidayah? Hidayah itu bertingkat-tingkat. Hidayah bertingkat-tingkat. Makanya ulama mengatakan hidayah itu secara garis besarnya ada dua. Al-hidayatu ilal Islam wal-hidayatu fil Islam. Hidayah kepada Islam dan hidayah dalam Islam. Apa artinya hidayah kepada Islam? Hidayah kepada Tauhid. Dia tidak lagi melakukan syirik. Dia bukan lagi orang kafir, dia sudah jadi Muslim. Tapi setelah dia jadi Muslim, ada hidayah dalam Islam bertingkat-tingkat. Yaitu hidayah kepada sunnah. Maka bertingkat-tingkat sesuai pengenalan seseorang terhadap sunnah dan pengamalannya. Dan dua-duanya penting. Sampai-sampai Imam Abu Aliyah rahimahullah ta'ala pernah berkata, la adri ayya nikmataini a'zam an hadani lil islam wa an la yaj'alani haruriyah. Saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Allah berikan hidayah kepada Islam dan Allah tidak jadikan aku sebagai pengikut Khawarij. Yang pertama hidayah kepada Islam, yang kedua hidayah dalam Islam, tidak dijadikan sebagai pengikut kesesatan. Karena kalau jadi pengikut kesesatan, bisa mengeluarkan juga dari Islam. Nabi SAW bersabda tentang Khawarij, yang merukuna minad din murukasahmi minar ramiyah. Mereka melesat dari agama seperti anak panah yang melesat dari apa namanya hewan buruannya. Iya. Jadi keduanya nikmat yang sangat penting. Maka bertingkat-tingkat orang mendapatkan hidayah. Inilah pentingnya belajar menuntut ilmu untuk meningkatkan hidayah kita dan istiqamah. Bagaimana sikap kita dalam perpecahan manhaj? Bolehkah kita menisbatkan diri kita kepada ahlu sunnah dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba fi man tasaba ila manhaj salaf. Tidak ada aib bagi orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Yang aib itu adalah kalau dia enggak bisa buktikan. Dia ngaku seorang salafi, seorang ahlu sunnah, tapi amalannya tidak sesuai sunnah. Itulah yang aib. Jadi tidak apa-apa menisbatkan diri kepada manhaj salaf, tetapi harus diiringi dengan usaha. Usaha mengikuti manhaj salaf, terutama dalam akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya. Enggak boleh hanya ambil sebagian dan menolak sebagian. Tapi jemaah sekalian, ketika ada satu mudarat, tatkala kita menisbatkan diri kepada sunnah, menisbatkan diri kepada sunnah atau kepada salaf, maka boleh kita tidak menisbatkan diri kepadanya. Tapi pada asalnya itu terpuji, sesuatu yang baik, bahkan kadang-kadang sangat dibutuhkan, sehingga kita bisa membedakan, orang bisa membedakan yang mana pengikut ahlu sunnah dan yang mana pengikut kesesatan. Ya. Jadi yang tercela adalah apabila seseorang tidak bisa membuktikan apa yang dia ucapkan. Ya. Apakah meruqyah diri sendiri termasuk meminta ruqyah? Bahkan disyariatkan, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengeluhkan sakitnya, Nabi SAW mengajarkan dia cara meruqyah dia sendiri, letakkan tanganmu di tempat yang sakit, kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca 7 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itulah yang disyariatkan, bukan minta ruqyah kepada orang lain. Pernah dengar kalimat ini? Nata'awan fi mattafaqna 'alaihi wa na'tadiru fi makhtalafna fihi. Artinya, kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan kita memberi udzur pada hal yang kita perbedakan atau perselisihkan. Apakah kalimat ini benar atau ini adalah syubhat? Karena ada orang yang bilang enggak usah menghabiskan waktu bahas hal yang furu', tapi kumpulkan tenaga untuk bahas yang usul. Jemaah sekalian, kalimat ini mengandung syubhat. Syubhatnya yang pertama adalah, seakan-akan boleh bekerja sama dengan semua orang walaupun orang yang sangat sesat atau orang yang menyimpang, ya, atau membantu dia dalam kesesatannya. Ini yang pertama. Seakan-akan boleh bekerja sama dengan semua orang walaupun dia sesat. Padahal Allah ingatkan dalam Al-Quran, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim itu sehingga kamu dibakar oleh api neraka. Tidak boleh ada kecondongan kepada mereka. Terlebih lagi di majlis mereka, ketika kita bersama mereka, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah lalu mereka tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Atau mereka baca hadis lalu mereka tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan kita ada di situ, maka ini lebih terlarang lagi. Allah mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah diingkari atau diperolok-olok, dipermainkan, maka jangan kamu duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu melakukannya, kamu termasuk mereka. Kamu melakukannya, kamu termasuk mereka. Jadi kalau dipahami, Berarti kita boleh bermajelis dengan mereka, karena itu juga bagian dari kerjasama. Sementara mereka memperolok-olok ayat Allah. Memperolok-olok di sini ada dua makna. Pertama, sengaja dia permainkan, dan ini kekufuran. Yang kedua, dia tafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Itu masuk dalam kategori memperolok-olok atau mempermainkan ayat Allah, sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsir beliau Fathul Qadir. Ini syubhat yang pertama. Seakan-akan kita boleh bermajelis dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, walaupun mereka dapat menyesatkan kita. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, membuat kita tidak lagi menegur kesalahan mereka. Karena katanya harus beri udzur, bertoleransi dengan kesalahan mereka. Kalau begitu mereka berbuat salah, jangan ditegur. Dan itulah yang mereka pahami. Itulah yang mereka pahami. Enggak usah menyalahkan, enggak usah merasa paling benar. Padahal cuma menyampaikan hadis bahwa apa yang kamu lakukan menyelisih hadis ini. Apa kata mereka? Itu merasa paling benar. Padahal hadis yang kita sampaikan, ayat yang kita sampaikan. Jadi intinya, yang mereka inginkan adalah dari kalimat ini, supaya kita tidak menegur kesesatan mereka, kesalahan mereka. Ini yang mereka inginkan. Maka ini sudah jelas mengandung syubhat. Ya. Adapun kita bekerja sama dalam kebaikan, dan kita saling mengoreksi dan menasihati dengan hikmah, dengan adab, itulah yang disyariatkan. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan ketika kita melihat saudara kita berbuat salah, kita tegur, kita nasihati, tapi dengan cara yang baik. Jangan malah kita biarkan. Ya. Kemudian membahas masalah furu, membahas masalah usul. Kenapa ulama ahlu sunnah wal jamaah membahas semuanya? Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan semuanya? Kok kita mengatakan yang furu itu enggak perlu dibahas? Kalau begitu, kenapa kita enggak ngomong langsung kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, enggak usah sampaikan yang furu. Ya, seakan-akan kita mau ngomong begitu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, yang furu itu enggak usah disampaikan. Karena itu gak perlu dibahas, kita gak perlu belajar, kita gak perlu bahas, sampaikan saja yang usul. Maka ini jelas kesesatan. Sama saja dengan orang-orang yang berpaham sekuler. Mereka mengatakan, untuk urusan negara, agama jangan dipakai. Sama dengan ini. Untuk urusan usul, gak usah kita bahas. Urusan furu, gak usah kita bahas. Yang usul saja. Ini sama dengan ini, jemaah sekalian. Ini pemahaman yang menyimpang. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menolak pembagian usul dan furu. Kenapa? Karena dimanfaatkan oleh ahlul bid'ah untuk tidak usah bahas yang furu, kata mereka, yang usul saja. Dan lebih dahsyat lagi, jemaah sekalian, yang mereka bilang furu ternyata dalam syariat itu adalah usul. Contohnya masalah sholat, masalah fikih. Masalah fikih kata mereka itu adalah furu. Yang usul adalah akidah. Padahal sholat termasuk, siapa yang meninggalkannya bisa menyebabkan dia kafir. Dan termasuk rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua dari lima rukun Islam, pembeda antara muslim dan kafir. Iya. Kalau mengaku muslim, masuk Islamlah secara kafah, tidak peduli yang usul, tidak peduli yang furu. Bukankah itu firman Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jangan kita beda-bedakan yang usul dan furu. Yang lebih berbahaya lagi, yang kita anggap sebagai furu, itulah sebenarnya usul agama. Contohnya apa, jemaah sekalian? Ittiba kepada Nabi SAW. Secara prinsip, pada asalnya ini usul. Kalau mereka mengatakan bid'ah ini furu, bid'ah itu furu, bid'ah itu furu, begitu lakukan saya semua bid'ah, enggak usah dilarang, enggak usah dibahas, enggak usah mengikuti Nabi SAW. Ini bahaya. Jadi ini pemahaman yang menyimpang. Ini dia udah tulis panjang nih, kasihan enggak dibaca nih. Panjang sekali. Satu halaman penuh. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ruqyah, meminta ruqyah merupakan perbuatan tercela. Saya pernah minta di ruqyah, dan itu terjadi sekitar tahun 2016 atau awal tahun 2017. Wah, ada sejarah lagi. Alasan saya ruqyah adalah saya dimudahkan dalam belajar agama Islam. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ruqyah. Saya juga pernah mendengar bahwa ruqyah meminta tercela. Saya tahu ini semua setelah beberapa bulan kejadian ruqyah. Saya baru pertama kali ruqyah. Apakah syahadat saya batal? apa yang harus saya lakukan atas kejadian ini? Mohon dengan sangat pencerahannya Ustaz. Proses rukyah, saya disuruh pejamkan mata, dibacakan Al-Fatihah dan surat pendek lainnya. Setelah selesai, saya diberi nasihat untuk belajar agama Islam. Jemaah sekalian, suruh pejamkan mata ini termasuk mengada-ada dalam rukyah. Tidak ada dalil yang menunjukkannya. Kalau ada yang punya dalil, tolong sampaikan kepada kami. Setahu yang saya pelajari, tidak ada disuruh yang dirukyah itu memejamkan mata. Iya. Paling tidak ini bisa mengantarkan kepada bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Iya. Adapun membacakan Al-Fatihah dalam rukyah itu bagus. Seorang dalam riwayat Bukhari, seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah satu kali baca kepada seorang kepala suku yang digigit kalajengking, bahkan kepala suku itu kafir. Ini boleh. Merukyah orang kafir boleh. Tapi orang kafir merukyah kita enggak boleh. Iya. Kita merukyah dia boleh. Contohnya yang dilakukan sahabat, sembuh seketika dibacakan Al-Fatihah. Bacaannya bagus, tapi caranya disuruh orang yang dibacakan itu menutup mata, itu mengada-ada dalam agama atau mengantarkan kepada bid'ah. Ini sepatutnya dihindari. Iya. Kemudian, karena sudah pernah minta ruqyah, apakah harus bersyahadat lagi? Karena ruqyahnya tidak termasuk syirik, namun hanya masuk dalam kategori mengada-ada, maka berarti tidak sampai membatalkan Islam. Ya. Apalagi di sini dikatakan sudah bertobat. Kemudian, yang jadi permasalahan, apakah akan hilang kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Maka jemaah sekalian, hadis ini memang tidak menjelaskan untuk orang yang sudah terlanjur melakukan, untuk orang yang sudah terlanjur minta ruqyah. Hadis ini tidak menjelaskan apakah setelah dia bertobat dia masih ada kesempatan itu. Ya. Kalau begitu kita perlu khawatir. Jangan-jangan kita sudah terlanjur minta ruqyah, walaupun kita sudah tobat, kita tidak akan dapat kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Walaupun tanpa hisab dan tanpa adab ini, itu bukan berarti orang yang dihisab dan atau sebelumnya diazab dulu berarti gak akan masuk surga. Ya bisa saja dia dihisab dulu kemudian masuk surga, atau dia diazab dulu kemudian masuk surga. Jadi bukan berarti yang lain tidak masuk surga. Ya. Namun jemaah sekalian, hadis Nabi SAW sebagaimana yang kita sebutkan tadi, at-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa itu. Jadi berdasarkan hadis ini, walaupun hadis ini umum, maka mudah-mudahan masih ada harapan. Walaupun sudah pernah minta ruqyah dulu, masih ada harapan karena sudah tobat, insyaallah termasuk yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Masalahnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adabnya sedikit, hanya 70.000. Sekarang aja udah 1 miliar umat Islam. Iya. Tapi jemaah sekalian, ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis. Hadisnya disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang sama tapi ada lanjutannya, atau hadis yang berbeda karena ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ada lanjutannya. Nabi SAW bersabda, "Fastazattu Rabbi." Aku pun minta tambah kepada Rabbku. Jadi karena hanya 70.000, Nabi SAW minta tambah. Ini luar biasa kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambah untukku bersama setiap 1000 orang itu ada 70.000 orang yang lain. Jadi totalnya berapa jemaah sekalian? Kalikan sendiri. Ya. 70.000 yang pertama. Kemudian setiap 1000 ada 70.000. Kalau begitu 70.000 dikali 70 ditambah 70.000 yang sebelumnya. Ya. Nanti sampai rumah buka kalkulator. Ya. Tetap saja jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan jumlah umat Islam. Tetapi hadis ini menunjukkan kita enggak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kunci surga adalah tidak berbuat syirik. Sebagaimana kita bahas di bab yang pertama, dalil yang terakhir hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an." Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka inilah kunci surga, menjauhi dan bertobat dari semua perbuatan dosa syirik. Bahkan dulu para sahabat tidak sedikit dulunya orang-orang musyrik, kemudian mereka tobat. Bolehkah kita berkeyakinan perkataan yang masyhur bahwa banyak anak banyak rezeki? Apakah ada dalil yang senada dengan ini? Kalau kita memahami bahwa kalimat ini berarti sebab, merupakan sebab, maka ini sebab yang zahir, artinya sebab yang jelas, maka tidak masalah kalau begitu, karena sebabnya jelas. Beda dengan orang yang pakai jimat penglaris, ya, dia yakin itu bisa banyak rezeki, itu sebab yang khafi, enggak jelas, maka itu adalah syirik. Banyak anak banyak rezeki, artinya kalau banyak anak yang kita urus, titipan rezeki untuk mereka juga banyak. Ya, ini di satu sisi. Di sisi yang lain, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya bena Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berilah nafkah, maka aku akan menafkahimu. Jadi sebab kita memberi nafkah kepada anak-anak kita, itu adalah sebab Allah memberikan nafkah kepada kita. Jadi, kalimat ini tidak masalah. Ini sebab. Dan benar, maknanya benar. Kalimat ini maknanya benar. Banyak anak, banyak rezeki. Ya, mau buktikan, banyak anak dulu. Ya. InsyaAllah, Allah berikan rezeki yang lebih melimpah. Intinya kita yakini itu hanya sebab. Rezeki datangnya dari Allah Azza wa Jalla, maka ini keyakinan dan ucapan yang tidak masalah kalau dibawa kepada makna tersebut. Mau nasihatnya bagaimana akidah yang benar bagi calon orang tua muda yang masih takut memiliki anak karena khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Mohon doanya agar kami dikaruniakan anak soleh. Masya Allah, kita doakan untuk semuanya, semoga Allah anugerahkan anak-anak yang soleh. Allahumma amin. Jemaah sekalian, yakin Allah Azza wa Jalla telah menjamin rezeki kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Allah tegaskan, tidak ada satupun yang hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Bahkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah Allah tulis rezeki kita, enggak akan bertambah, enggak berkurang. Sudah seperti itu, apa yang perlu ditakutkan? Tidak akan mati satu jiwa sebelum dia menyempurnakan rezeki yang Allah tetapkan untuknya. 4 bulan di perut ibu kita ditulis lagi rezeki yang akan kita dapatkan. Kemudian Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Bukan kita yang memberikan rezeki kepada anak kita. Kita hanya sebab Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Kalau begitu, apa yang kita takutkan? Bukan kita yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Jadi jangan ada yang kita takutkan soal rezeki, bukan kita sebagai penjamin, Allah yang menjamin. Maka untuk memperbaiki akidah kita tidak lain adalah dengan mengenal Allah, mempelajari ilmu tauhid. Ya. Bagaimana hukum sedekah umroh kurban dari penghasilan dari perusahaan bank atau asuransi? Mohon nasihat Ustaz jika mereka tetap ingin menjalankan ibadah tersebut. Kalau yang dimaksud dalam pertanyaan ini, orang yang bekerja di perusahaan yang haram, penghasilan yang haram, lalu hasilnya dia gunakan untuk sedekah, umroh, kurban dan lain-lain, maka semuanya tertolak. Sebab Nabi SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi harta yang mereka dapatkan untuk disedekahkan di jalan Allah, tapi dari jalan yang tidak baik, maka Allah tidak terima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Jemaah sekalian, di situ juga terkandung tidak memuliakan Allah. Untuk bersedekah di jalan Allah kok digunakan harta yang jelek, harta yang diambil dari cara yang haram. Ya. Maka kita nasihatkan kepada mereka, kita sampaikan dalil-dalil, semoga Allah memberikan hidayah. Mohon dijelaskan maksud dari hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil. Maksudnya enggak boleh kita lakukan ibadah apapun. Haram hukumnya, dilarang oleh Allah. sampai ada dalil yang menunjukkannya. Apa itu dalil? Ayat Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kalau begitu harus yakin dulu amalan ini berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kita lakukan. Kalau kita belum yakin, berarti kita mengikuti persangkaan, bukan mengikuti ilmu. Padahal Allah mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kamu ikuti yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Iya. Jadi enggak boleh. Beda dengan masalah duniawi. Masalah duniawi sebaliknya, lakukan semuanya silakan, kecuali ada dalil yang melarang. Jangan dibalik. Dalam masalah duniawi tidak ada inovasi, tidak ada penemuan baru, tidak ada kreativitas. Dalam ibadah sangat kreatif. Iya. Banyak inovasi, banyak penemuan baru. Yang malah dicontohkan Nabi SAW tidak dilakukan. Itu yang terjadi, sangat disayangkan. Yang dicontohkan Nabi tidak dilakukan, malah dibuat-buat cara tersendiri. Iya. Dan Nabi SAW telah menegaskan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian dalam perkara baru dalam agama. "Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah." Karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. "Wa kullu bid'atin dhalalah." Dan setiap bid'ah itu sesat. "Wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ucapan Nabi ini dipahami oleh sahabat sesuai dengan nasnya. Mereka enggak tafsirkan lagi, "Oh, maksud Nabi ada yang sesat, ada yang tidak." Sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan." Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggap baik. Jadi walaupun kita anggap baik, tapi itu tidak ada teladan dari Nabi SAW, maka itu adalah sesat. Apakah larangan bagi orang yang ingin berkurban untuk tidak memotong kuku rambut dan bulu di badannya dimulai ketika dia niat untuk berkurban, walaupun belum tahu apakah nanti dia akan mampu karena menunggu pembayaran upah? Ataukah harus ada niat dan kemampuan? Dimulai dari niat. Karena hadisnya berbunyi, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhahiya." Apabila sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan seorang dari kalian berkeinginan untuk menyembelih. Jadi walaupun dia belum mampu, kalau dia sudah punya keinginan, apalagi sudah jelas perkiraan nanti upah keluar. Ya. "Fala yamassa min basharihi wa min sya'rihi syai'an." Maka janganlah dia menyentuh atau memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, "Wala min adfarihi syai'an hatta yudhahiya." Jangan pula dia memotong kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih. Hadis sahih riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi ini ketentuan khusus, namun khusus hanya kepala keluarganya saja. Karena satu hewan kurban atau dua ekor kambing itu cukup. Yang berkorban adalah kepala keluarga, diniatkan untuk semua anggota keluarga. Jadi yang dilarang hanya kepala keluarganya, keluarganya tidak masalah. Ya. Apakah orang yang sudah tobat dari syirik bisa masuk surga tanpa hisab dan azab? Tadi sudah kita jawab, insyaallah kita berharap kepada Allah bisa berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi, bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga itu, tidak sedikit di antara mereka yang dulu melakukan kesyirikan kepada Allah, tapi mereka bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah, nampaknya semua sudah terjawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.